Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Talabatul ilm, santri-santri Ma'had Al-Bainah yang kami hormati dan kami sayangi, pada malam hari ini, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dari kemarin, yang harusnya memberikan materi adalah Ustazuna, guru kita Al-Fadhil Al-Mukarram, Al-Ustaz Abul Hasan Hafizahullahu Ta'ala Wara'a. Tapi karena beliau berhalangan sehingga tukaran jadwal ya dengan kami. Nah, insyaallah beliau mengambil dars hari Jumatnya ya. Jadi beliau Jumat, Sabtu untuk pekan depan. Barakallahu fikum. Adapun kesempatan ini kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita walhamdulillah baru saja menyelesaikan satu tajuk pembahasan yang sangat seru ya. Naam. Dan penting. Namun barakallahu fikum, musannif rahimahullahu ta'ala dengan kecerdikannya, dengan pandangan dan pengalaman beliau dalam menulis sebuah karya, iya, beliau melanjutkan pembahasan kitabun nikah dengan hal berikutnya yang akan dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, yaitu bekerja. Nah, mencari ma'isyah, penghidupan untuk menghidupi keluarga, anak dan istri. Bagaimana adabnya, bagaimana etikanya, di sini kita akan bahas. Nah, sebagaimana juga yang pernah beliau tekankan di awal, kalau kitab ini lebih fokus membahas masalah akidah dan adab, adapun terkait dengan fikihnya bisa diperluas, bisa dikaji lebih dalam di dalam kitab-kitab fikih. Nah, secara khusus. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, kitabu adabil kasbi wal ma'ashi wa fadlihi wa sihhatil mu'amalati wa ma yata'allaku bidhalika. Kitab yang membahas adab-adab berusaha dan mencari penghidupan, keutamaannya dan keabsahan sebuah muamalah, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari judul paling tidak ada 3 poin yang bisa kita tangkap Yang pertama, pembahasan kitab ini tentang adab dan etika dalam bekerja, dalam berusaha. Yang kedua, keutamaannya, ya, keutamaan orang yang bekerja, keutamaan orang yang berusaha dalam pandangan syar'i. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah untuk menilai apakah sebuah transaksi muamalah dalam dunia pekerjaan tadi sah atau tidak, itu akan sedikit dibahas oleh beliau. Qala al-musannif rahimahullah, i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi ja'ala ad-dunya dara tasabbubin waqtisabin. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya, dengan kelembutan hikmah-hikmahnya, Allah menjadikan dunia itu adalah negeri sebab dan usaha. Baik. Allah mendesain, merancang jagat raya ini, semesta ini, barakallahu fikum, dengan hukum sebab akibat. Ya. Nah. Bukan hukum ujuk-ujuk. Ya, tahu-tahu jadi gitu, enggak. Terbukti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, enggak langsung, tapi dalam waktu 6 hari ada proses. Nah, barakallahu fikum. Ya. Begitu juga hal-hal yang lain, sampai dari perkara yang kecil sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala mendesain ya, dunia ini terkait dengan hukum sebab akibat. Nah, baik. Dunia ini juga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tempat manusia untuk berusaha. Baik. Wataratan lil ma'ashi, wataratan lil ma'adi. Terkadang usaha manusia di dunia itu untuk kehidupan duniawinya, terkadang usaha manusia itu untuk kehidupan ukhrawinya, akhiratnya. Wa nahnu nuridu adabit tijarati wassina'ati wa durubal iktisabi wa asbabaha wa syarhaha. Kami di sini akan menyampaikan, kata beliau, adab-adab dalam perniagaan. Ya. Dalam barakallahu fikum perindustrian. Dan beragam macam barakallahu fikum usaha-usaha manusia, sebab-sebab yang mereka lakukan untuk mendapatkan kehidupan dunia tadi dan penjelasan tentangnya. Qala al-musannif rahimahullah, faslun fi fadlil kasbi wal hasi alaihi. Pasal terkait dengan keutamaan mencari usaha, bekerja, dan anjuran untuk melakukannya. Nah, pasal ini dibuat, disusun oleh beliau untuk menepis di antaranya pandangan-pandangan negatif sebagian manusia tentang orang yang bekerja. Ya, masa hidup itu untuk dunia. Nah, ketika ada seseorang yang kerja, berjualan, atau dia menjual jasa, atau dia bertani, atau yang semisal dengannya, sebagian pihak memandang itu sebuah kehinaan, ya, sebagian pihak memandang itu tandanya orang yang cinta dunia, lupa dengan akhirat, nah, dan seterusnya dari penilaian-penilaian yang negatif, ya. Nah, ada yang punya penilaian demikian, khususnya dari kalangan mereka-mereka yang barakallahu fikum, ya, terlalu berlebihan barakallahu fikum dalam, ya, melakukan praktek-praktek ubudiyah, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini diluruskan oleh beliau bahwa orang yang bekerja, berusaha mencari penghidupan dunia, ada keutamaannya, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Nah, hal ini juga untuk membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum liberal, di mana mereka memandang Islam itu agama yang jumud, agama yang hanya memperhatikan sisi ukhrawiyah, tidak perhatian dengan sisi duniawiyah. Itu juga dilontarkan oleh orang-orang barakallahu fikum liberal, orientalis, dan yang semisal dengannya. Nah, maka di sini diluruskan oleh beliau bahwa hal itu tidaklah benar, ya. Di dalam Islam sendiri, orang yang bekerja, orang yang berusaha memiliki keutamaan, bahkan dihormati dan dimuliakan barakallahu fikum. Nah, selama dia melakukan pekerjaan dan usaha tadi sesuai dengan koridor batasan-batasan syar'i dan kadar yang memang diperlukan, tidak berlebihan. Qala Allah Ta'ala, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Surat An-Naba ayat ke-11. Allah mengatakan, dan kami jadikan siang itu ma'asyan, tempat untuk mencari penghidupan. Jadi memang siang itu Allah sediakan waktu manusia untuk berusaha, untuk bekerja. Fadzakarahu fi ma'ridil imtinan. Allah menyebutkan ayat ini pada konteks, ya, anugerah. Artinya adanya siang itu adalah anugerah dari Allah agar manusia bisa bekerja, bisa mencari penghidupan. Baik, artinya itu sebuah nikmat. Ya, bisa bekerja, bisa berusaha di siang harinya. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Surat Al-A'raf ayat 10. Allah mengatakan, dan kami jadikan untuk kalian di kehidupan dunia itu taib ma'asyan. Iya. Tempat untuk mengais rezeki, untuk mencari penghidupan. Tapi kata Allah, sedikit sekali orang-orang yang mereka mau bersyukur. Nah, barakallahu fikum. Baik. Faja'alaha ni'matan. Di dalam konteks ayat ini Allah menjadikan mencari penghidupan di siang hari adalah sebuah nikmat. Wa talaba syukra 'alaiha. Demikian juga Allah menuntut agar manusia itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena Allah sediakan waktu. Allah desain rancangan jagat raya ini di mana umat manusia dimudahkan untuk mengais rezeki, mencari penghidupan. Harusnya manusia itu bersyukur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laisa 'alaikum junahun antabtaghul fadla mir rabbikum. Nah, kata Allah, tidaklah dosa atas kalian ketika kalian mengharapkan keutamaan di sisi Rabb kalian. Surat Al-Baqarah 198. Ya, al-fadla di sini ditafsirkan oleh mereka dengan mencari usaha atau penghidupan. Jadi kata Allah, enggak dosa seseorang yang mencari penghidupannya, bekerja, mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu barakallahu fikum na'am siang harinya atau pada waktu yang dia dimudahkan untuk melakukannya. Itu semua adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keutamaan orang yang mengais rezeki bekerja. Wa fil hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala talabul halali jihadun. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari harta yang halal itu seperti jihad. Nah, ya. Jadi suami-suami yang bekerja di luar, berjualan, berdagang, bersawah, bertani, berladang, barakallahu fikum na'am. Iya. Baik. Letih, capek, barakallahu fikum. Nah. Iya. Kalau Anda niatkan itu lillahi ta'ala, barakallahu fikum na'am, maka lelah itu akan menjadi lillah. Nah, ya. Lelah itu akan menjadi ibadah, akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti orang yang berjihad, barakallahu fikum. Baik. Walaupun dalam taliknya di situ disebutkan barakallahu fikum, sanad hadisnya lemah, ya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Nah. Tapi secara makna sahih barakallahu fikum. Nah, orang yang berjuang menghidupi keluarganya, barakallahu fikum, memberikan nafkah kepada mereka. Nah, itu seperti orang yang berjihad barakallahu fikum. Wa innallaha la yuhibbul 'abda muhtarif. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwa Allah itu senang dengan seorang hamba yang punya profesi, punya kerjaan, bukan pengangguran, bukan luntang lantung. Ya. Nah, Allah itu senang dengan seorang hamba yang punya kerjaan, yang punya profesi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Juga sama hadis ini juga sanadnya lemah, barakallahu fikum. Tetapi maknanya benar. Wa fi afradil Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kul min amali yadihi. Barakallahu fikum. Nah, ini hadisnya sahih, ya. Nah, riwayat Bukhari. Nabi mengatakan tidaklah seorang itu makan sebuah makanan yang lebih baik daripada makanan hasil dari usaha dia sendiri. Jadi sebaik-baik makanan yang Anda makan adalah makanan dari hasil usaha sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun itu makanan barakallahu fikum yang tidak mewah, makanan yang sederhana. Ya, makan tempe, makan tahu, barakallahu fikum, sama sambal terasi, kerupuk, sayur bayam, ya. Nah, kalau itu Anda peroleh dari hasil kerja Anda, itu lebih baik barakallahu fikum daripada makanan yang Anda peroleh dari meminta-minta, atau makanan yang Anda peroleh dari hasil menipu orang, atau makanan yang Anda dapatkan barakallahu fikum, ya, dari makan 10 bayar 2. Nah, barakallahu fikum. lebih baik makanan yang halal walaupun sedikit berkah. Barakallahu fikum. Itu Rasul yang bilang. Sungguh Nabi Allah Daud, beliau makan dari hasil kerjaan tangannya beliau. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Nabi Daud barakallahu fikum sebagai seorang raja, barakallahu fikum, ya. Sebelum beliau menjadi raja, beliau merintis usahanya itu, beliau bekerja sebagai seorang pandai besi. Khusus beliau membuat kerajinan peralatan-peralatan perang. Ya. Nah, khusus yaitu barakallahu fikum baju besi. Itu kerjaan beliau, spesialis perisai ya, barakallahu fikum, na'am, baju besi. Baik. Itu awal-awal beliau merintis usaha dari kecil-kecil, kemudian jadi seorang raja yang kaya dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Itu dari usaha, dari kerjaan. Fi hadithin akhar, disebutkan dalam hadis yang lain, anna Zakaria alaihissalam kana najjaran. Nabi Zakaria dahulu kala itu beliau kerjanya sebagai tukang kayu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Padahal seorang nabi, ya. Kerjaannya jadi tukang kayu. Barakallahu fikum. Nah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Adamu alaihi salam harrathan. Nah, ini profesi para nabi, ya, kita baca riwayatnya. Kata Ibnu Abbas, dulu Nabi Adam itu kerjaannya sebagai petani. Nah, wa Nuhun najjaran. Kalau Nabi Nuh tadi pengrajin kayu, ya, barakallahu fikum. Nah, wa Idris khayyatan. Kalau Idris khayyat, penjahit. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa Ibrahim wa Lutun, tayyib, zarra'aini. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, dia adalah orang yang zarra', ya, yang menggarap ladang, ya. Kalau petani itu kan kayak sawah-sawahan. Nah, kalau zarra', barakallahu fikum, seperti kurma, anggur atau yang semisal dengannya. Kalau harraf itu seperti bur, sa'ir, hintah, kemudian ruz, beras, ya. Nah, tayyib. Jadi ada yang petani, ada yang peladang, barakallahu fikum. Wa salih tajiran. Sedangkan Nabi Saleh, dia adalah seorang tajir, seorang pedagang. Nah. Wa Daud zarradan. Nabi Daud itu profesinya zarrat. Disebutkan barakallahu fikum di dalam ta'liknya itu sani'u ad-duru'. Iya. Dia itu adalah membuat tadi baju besi, perisai. Nah, jadi lebih spesifik. Beliau bukan sekedar pandai besi yang buat barakallahu fikum tombak, pedang atau panah. Tapi beliau spesialis untuk safety-nya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi beliau membuat peralatan-peralatan perang yang memang berfungsi untuk melindungi jiwa. Bukan untuk mencabut nyawa. Gitu ya? Nah, mungkin beliau juga punya pandangan, kalau bikin pedang, nanti pedangnya disalahgunakan, ya kan? Untuk mencabut nyawa orang lain. Nah, untuk berbuat jahat. Nah, sehingga beliau punya ide, sudahlah aku bikin tayyib peralatan dari besi yang tujuannya untuk melindungi jiwa. Artinya keahlian beliau lebih fokuskan untuk safety, keamanan dalam pertempuran. Barakallahu fikum. Nah, wa Musa wa Syuaib wa Muhammadun salawatullahi taala alaihim wa salamu ru'atan. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertiga ya kerjaannya adalah pengembala. Pengembala domba. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Jadi Anda jangan menghina orang yang kerjaannya itu miara kambing. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Menganggap remeh, menganggap barakallahu fikum buruk ya orang yang tayyib punya usaha miara kambing. Nah, itu adalah dahulu yang profesi yang digeluti oleh Nabi Musa, Nabi Syuaib dan Nabi kita Nabi Muhammad salawatullahi alaihi wassalam. Barakallahu fikum. Nah, al-muhim dari keterangan itu kita mengetahui ternyata para nabi itu semuanya kerja. Enggak ada yang ngongkang-ngongkang kaki. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Tinggal mendapatkan santunan dari umatnya, barakallahu fikum, hidup mewah dengan kendaraan-kendaraan yang mentereng, ya, rumah megah, barakallahu fikum. Na'am. Enggak ada. Mereka semua bekerja, berusaha untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dari usahanya sendiri. Jadi tidak menadahkan tangannya, barakallahu fikum, menggantungkan iya, kebutuhannya dengan mad'unya, barakallahu fikum. Nah, sehingga mereka punya izzah, punya kehormatan dan punya kemuliaan. Sehingga orang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya itu adalah sebuah kehormatan ya. Sebuah wibawa, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah, wa ammal athar faruya anna Luqman al-Hakim qala libnihi. Adapun dalil dari athar yang menunjukkan keutamaan orang yang bekerja adalah riwayat dari Luqman al-Hakim, dia memberikan wejangan kepada putranya, ya bunayya ista'in bil kasbil halal. Pesannya Luqman al-Hakim kepada anaknya, wahai putraku, nah, mintalah pertolongan dengan usaha yang halal. Jadi kalau Anda membutuhkan sesuatu, memerlukan sesuatu, penuhilah kebutuhanmu tadi dengan usaha-usahamu yang halal. Tidak menggantungkan apa yang kamu butuhkan, kehidupanmu kepada orang lain. Itu pesan ayahnya. Nah, ya, jadilah seorang laki-laki yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jangan tergantung sama orang. Itu cara dia mendidik anaknya. Fa innahu maftaqara ahadun qattun illa asabahu thalathu khisalin. Karena tidaklah seorang itu bergantung kepada orang lain, ya, melainkan akan menimpa dia tiga perkara. Jadi orang itu kalau sudah bergantung pada orang lain, maka dia akan kena tiga dampak negatif. Yang pertama, riqqatun fi dinihi. Agama orang itu akan rapuh. Agama orang itu akan ringkih, enggak akan kuat. Barakallahu fikum. Nah, dia harus manut kata orang yang menjadi sandarannya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Sehingga ketika orang yang menjadi tempat dia bergantung itu, barakallahu fikum, memerintahkan sesuatu yang membuat agama orang yang bergantung menjadi barakallahu fikum lemah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kalau berani menentang melawan, maka uang akan di stop. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. dia mau sholat, gak boleh. Nanti, ya. Nah, sholat itu Jumatan aja. Nah, ya. Baik. Sholat wajib, gak usah. Barakallahu fikum. Dia mau melawan, gak berani, nanti gak dapat uang. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga agama tidak akan bisa kuat, agama tidak akan bisa kokoh. Mau belajar menuntut ilmu enggak ada uang. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Orang yang mendanai juga enggak mau. Akhirnya ya enggak bisa belajar. Jadi pengetahuan agamanya lemah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Mau rihlah juga enggak bisa. Mau naik haji, umrah juga enggak bisa. Nah, sehingga ketika dia bergantung pada manusia, agamanya tidak akan kuat. Pijakan agamanya akan lemah. Barakallahu fikum. Yang kedua, wa dha'fun fi aqlihi. Orang itu akalnya akan lemah, malas mikir, malas berkreasi dan berinovasi. Cuman gini aja taunya. Minta. Ya kan? Nah, jadi dia enggak ada ide, enggak ada barakallahu fikum menggerakkan otaknya gimana, usaha itu gimana. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Coba ini, coba itu. Jadi orang yang berusaha itu dia harus muter. Ya, dia harus berpikir, dia harus barakallahu fikum tayyib mencari strategi. Ya, jadi bukan sekedar bikin-bikin saja atau menjajakan jualannya saja, tapi dia punya ide, mikir terus. Jadi orang yang berjualan itu barakallahu fikum otaknya terasah. Orang yang berusaha itu otaknya terasah. Nah, tapi kalau orang yang cuman kerjanya nadah tangan, ya, dia enggak akan mengasah otaknya, jadi lemah, akalnya lemah. Yang ketiga, wa dhahabu muru'atihi. Hilangnya kehormatan dan kemuliaan dia. Karena kerjanya cuma minta-minta saja, dia di keluarga tidak akan dihormati. Barakallahu fikum. Nah, ya, dalam pandangan anak dan istrinya juga demikian. Jadi kehormatannya hilang. Barakallahu fikum. Nah, itu paling tidak minimalnya, ya, dampak negatif dari orang yang bergantung kepada orang lain. Agama lemah, akal rapuh, barakallahu fikum, muru'ah hilang. Wa a'zamu min hadhil khisal, kata beliau, istighfafun nasi bihi. Dan yang paling besar, kata beliau, mudaratnya, bahayanya, kejelekannya adalah manusia menganggap enteng, menganggap rendah orang tersebut. Nah, gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga jangan mau barakallahu fikum menjadi orang yang hanya menadahkan tangan, berpangku tangan barakallahu fikum kepada manusia. Nah, jadilah hamba-hamba Allah yang berdikari, gitu ya. Nah, punya wibawa, punya kehormatan, walaupun hasilnya tidak banyak, tidak mewah seperti yang dimiliki yang lainnya. Tapi harus barakallahu fikum bangga, merasa terhormat, iya, karena apa yang kita peroleh dari usaha keringat kita sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nah, itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam hari ini.